Kita nggak pernah tahu kapan dan siapa cinta sejati kita. Karena dalam ketidaksengajaan, kita dipertemukan oleh garis cinta. Dan itu, dia. Dengan indah, ku tersenyum melihat kau masih lelap. Sudah dengan berbagai cara agar tak terlewatkan hari yang indah. Banyak hal yang telah kita lewati di setiap harinya. Arti cinta sesungguhnya tumbuh di setiap saat. Dan mengerti makna cinta yang abadi. Kan ku jaga cinta ini. Sudah dengan berbagai cara cuma mau bilang makasih.